ละเอียดอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายะมินอัมมาบะอ์ดุฟะกอลัลมุอัลลิฟุฮะฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาฟะกอลัลกอฎีอิยาบอัชชาฟิอีรอฮิมัลลอฮุตะอาลาTurunnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa itu akan membunuh Dajjal adalah satu hal yang hak dan benar menurut Ahlu Sunnah. Mengingat beberapa hadis yang sahih tentang hal tersebut. Dan tidak ada dalam akal, tidak pula dalam syariat sesuatu pun yang menunjukkan batilnya hal itu. Oleh karena itu wajib untuk mengimani dan menetapkannya. Sebagian Mu'tazilah dan Jahmiyah, tak orang-orang yang mencocoki mereka mengingkari hal ini, mengingkari turunnya Isa. Mereka beranggapan bahasanya hadis-hadis ini terbantahkan dengan firman Allah wa khataman nabiyyin, bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi setelahku. Dan dengan ijma' kaum muslimin bahasanya tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahasanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang abadi. Sampai terjadinya kiamat tidak akan mendapatkan dan mengalami nasakh atau penghapusan. Maka di sini dalilnya benar. Dalil Ba'dul Mu'tazilah, dalil Jahmiyah, ini benar. Ayatnya benar, hadisnya sahih, ijma'nya benar. Akan tetapi istidlalnya yang tidak benar, pendalilannya yang keliru. Dalilnya benar, namun sisi pendalilannya yang tidak nyambung. Kenapa? Karena bukanlah yang dimaksudkan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, dia akan turun sebagai seorang nabi membawa satu syariat yang menghapus syariat kita. Tidak ada dalam hadis-hadis tentang turunnya Isa ataupun yang lainnya satupun keterangan yang menunjukkan makna semacam itu. Bahkan terdapat hadis-hadis yang sahih di sini dan sebelumnya, yaitu di Kitabul Iman. Mungkin Kitabul Iman min Sahih Muslim. Dan yang lainnya bahasanya Isa akan turun sebagai hakam. Dia cuma sebagai hakam, tidak sebagai nabi yang membawa syariat. Sebagai hakam, sebagai seorang hakim yang adil. Dan dia akan memutuskan hukum dengan syariat kita dan menghidupkan syariat-syariat kita yang telah ditinggalkan oleh banyak orang. Sekian kutipan perkataan Al-Qadiyah. Kemudian penulis katakan, dan di zaman ini Ba'dul Kutab, sebagian penulis Al-Juhal yang bodoh, yang sebenarnya belum layak untuk menulis, wa ansafil ulama, dan orang yang setengah ulama, belum ulama atau setengah berilmu, mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan mereka bersandarkan dengan akal dan pikiran mereka. Mereka mencela hadis-hadis sahih dan memaknainya dengan pemaknaan yang tidak benar. Yang benar menjadi kewajiban setiap muslim untuk percaya dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahha anhu, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mempercayainya kemudian meyakininya. Karena hal tersebut, beriman dengan turunnya Isa di akhir zaman, adalah bagian dari beriman dengan hal yang gaib yang Allah beritahukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pada asalnya tidak tahu hal yang gaib, dan turunnya Isa di akhir zaman adalah hal yang gaib. Namun ini adalah di antara hal yang gaib yang Allah beritahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Safariyani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yakunu muqariran li syari'ati nabiyina. Dan ketika Nabi Isa itu turun, maka dia muqariran, maka dia menyetujui, membiarkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul untuk umat ini sebagaimana telah disampaikan. Dan Nabi Isa itu telah mengetahui hukum-hukum syariat ini, yaitu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketetapan Allah. Ketika beliau masih di langit sebelum turun. Kalau Nabi Isa itu menjadi hakim yang memutuskan hukum dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu belajar fikihnya kapan? Belajar fikihnya kapan? Belajar masalah thaharah, masalah nikah, masalah ini. Ini kapan belajarnya? Maka kata As-Safariyani, Allah ajari Nabi Isa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih di langit sebelum turun. Kemudian As-Safariyani mengatakan, sebagian ulama beranggapan bahasanya turunnya Sayyidina Isa ibn Maryam alaihi salam itu menyebabkan hilangnya syariat, pembebanan syariat. Dan ini adalah satu yang tidak benar. Karena terdapat beberapa hadis yang datang, karena hadis-hadis yang datang menunjukkan bahasanya Nabi Isa itu membiarkan dan tetap menerapkan hukum syariat ini, dan beliau statusnya cuma mujaddid untuk syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembaharu yang menghidupkan kembali syariat Muhammad yang sudah dilupakan dan ditinggalkan oleh banyak orang. Karena syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir, dan tidak mungkin dunia ini ada tanpa ada beban syariat. Karena masih eksisnya dunia itu adalah bimuktada taklif, dengan tuntutan adanya pembebanan syariat. Selama syariat itu masih berlaku, ya, di situ masih ada dunia. Kalau syariat sudah tidak berlaku, ya kiamat jadinya. Maka tetap akan ada syariat ila alla yuqal, sampai tidak ada lagi orang yang di bumi mengatakan Allahu Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Qurtubi dalam kitab beliau yang merupakan buku paling lengkap tentang masalah keadaan di akhirat, yaitu At-Tadzkirah. Ini adalah buku yang paling lengkap yang membahas tentang masalah akhirat, berita atau keadaan akhirat. Dan kalau Tadzkirah yang asli, nah itu bercampur di sana ada cerita Israiliyat, ada hadis-hadis yang lemah. Namun Tadzkirah ini sudah mendapatkan khidmat, mendapatkan penelitian, diteliti dan di ini oleh karena itu yang bagus adalah Mukhtasar Tazkirah. Di Mukhtasar Tazkirah, kebetulan saya punya bukunya. Nah, itu sudah dibuang yang cerita Israiliyat, hadis-hadis palsu, hadis lemah. Sehingga jadi buku yang sangat bagus untuk membahas tentang masalah ahwalul akhirah, keadaan akhirat. Kemudian di sini dikatakan, maka tidak ada lagi, maka akan ada syariat, akan ada beban syariat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah. Ini lafaz Muslim. Apa yang dimaksud dengan tidak sampai tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan Allah Allah? Itu dijelaskan dalam riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud dan kawan-kawan. Bahasanya maknanya di riwayat Ahmad dikatakan tidak akan terjadi kiamat sampai di bumi tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, redaksi Muslim yang mengatakan sampai di muka bumi tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah itu jadikan dalil oleh Sufia untuk membenarkan zikir mereka, ya, yang mereka katakan lebih afdal daripada zikir la ilaha illallah, yaitu zikir dengan sekedar mengucap Allahu Allahu Allah. Maka berdalil, maka dalil sufi, ya, dalilnya orang-orang sufi yang berdalil dengan hadis riwayat Muslim tentang masalah ini untuk membenarkan zikir dengan menggunakan lafaz mufrad, yaitu Allahu Allah, adalah satu hal yang tidak benar. Kenapa? Jawabannya, karena yang dimaksud oleh hadis tersebut dijelaskan oleh hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad yang mengatakan yang dimaksud sampai tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan Allah Allah adalah sampai tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian As-Safaryani rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun jangka waktu keberadaan Nabi Isa di bumi dan wafatnya, maka terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriatkan oleh Taburani dan Ibnu Asakir, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Isa putra Maryam akan turun di bumi dan akan tinggal di tengah-tengah manusia selama 40 tahun. Kedatangan Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, Abi Daud, Ibnu Jarir dan Ibnu Hibban anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahasanya Nabi Isa putra Maryam akan tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian wafat, kemudian jenazahnya diselati oleh kaum muslimin, kemudian dimakamkan oleh kaum muslimin di samping jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di samping kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kuburnya di Madinah. Intaha kalamu, sekian perkataan As-Safaryani. Kemudian kita masuk pada bahasan berikutnya, yaitu keluar dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, tak kalam kita akan membicarakan tentang masalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan hadal hadas al-azim, peristiwa yang besar ini, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan beriman dengan peristiwa ini dan meyakininya hukumnya wajib atas setiap muslim. muncul serta keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah satu hal, satu peristiwa yang ada dalilnya berdasarkan Quran, Sunnah dan ijma'. Maka di sini katakan ijma'ul ummah. Bukan hanya ijma' ahlu sunnah, namun ijma' umat Islam. Dzakara dzalika As-Safariyani sebagaimana disebutkan oleh As-Safariyani rahimallahu taala. Artinya kata As-Safariyani munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu ijma' umat Islam. Tidak hanya ijma' ahlus sunnah. Ahlul bid'ah pun menerima hal ini. Adapun dalil Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya. Ayat ke-96 dan 97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sehingga apabila futihat telah dibuka, yaitu tembok pembatas Ya'juj dan Ma'juj, maka yang dibuka maksudnya adalah tembok pembatasnya, dan dibuka ini adalah ketika dekat, sudah dekat dengan kiamat. Wahum min kulli hadabin, maka mereka dari semua hadab, hadab maknanya murtafi'un minal ardi, bagian tanah yang tinggi, dataran tinggi, maka mereka dari bagian tanah yang tinggi, yan filun maknanya yusra'un, bergerak dengan cepat, berjalan dengan cepat. Waqtarabal wa'dul haq, maka ketika itu maka sudah dekatlah janji yang benar. Yang dimaksud janji yang benar dalam ayat ini adalah yaumul qiyamah. Maka pada hari kiamat tiba-tiba sakhsatu absarul ladina kafaru, membelalaklah pandangan mata orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena begitu mengerikannya hari itu. Ya wailana, orang-orang kafir mengatakan, duh celaka, wai celaka kami, qad kunna fi ghaflatin min hada, sungguh kami telah lalai, lalai dari hal ini, bal kunna zalimin, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Maka Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat 96 bahasanya Ya'juj dan atau benteng Ya'juj dan Ma'juj itu akan terbuka pada saat sudah dekat kiamat. Setelah sebelumnya terkunci rapat sebagaimana firman Allah di surat Kahfi yang menceritakan bahasa benteng tersebut adalah buatan Dzulqarnain. Yang Allah ceritakan panjang lebar tentang masalah ini di surat Kahfi ayat 92. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman ketika mengkisahkan Dzulqarnain. Tentang Dzulqarnain ini, apakah dia raja saleh ataukah nabi, diperselisihkan ulama. Dan yang benar adalah tawakuf. Yang benar adalah kita tidak memastikan dia adalah raja yang saleh ataukah nabi. Kenapa? Karena nabi juga tawakuf. Terdapat sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak tahu apakah Zulkarnain itu nabi ataukah bukan. Nah, karena itu maka yang benar kita katakan adalah tawakuf dan tidak memastikan apakah beliau adalah seorang nabi ataukah bukan. Summa atba'a sababa, kemudian Zulkarnain mengikuti jalan-jalan yang dia ikuti hatta idza balagha baina saddaini, akhirnya sampailah Zulkarnain di antara dua gunung. Wajada min dunihima, duni di sini maknanya amama. Maka Zulkarnain menjumpai di depan gunung tersebut kauman la yakaduna yafqahuna qaula. Maka Zulkarnain menjumpai sekelompok orang yang mereka ini hampir-hampir tidak bisa memahami perkataan. Artinya mereka ini adalah sekelompok orang yang tidak paham ketika diajak bicara kecuali dalam waktu yang lama. Dalmi, kata orang kita, ya. Paham namun lama, butuh waktu. Qalu, kemudian mereka berkata kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardi, mereka berbuat rusak di muka bumi dengan merampas dan mendzalimi kami ketika mereka keluar menemui kami. Fahal naj'alu laka kharjan, kharjan bimakna ju'lan, maka apakah anda mau kami beri upah berupa harta ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda, upah atas pekerjaan berupa engkau buatkan antara kami dengan mereka satu pembatas, tembok pembatas, sehingga mereka tidak bisa sampai ke tempat kami, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak sampai ke tempat kami. Maka Zulkarnain mengatakan, ma makanni fi rabbi, sesungguhnya kekuasaan yang Allah berikan kepada aku berupa harta dan yang lainnya itu khairun, lebih baik daripada upah kalian yang hendak kalian peruntukkan untukku. Artinya aku tidak menerima upah kalian, sehingga di sini akan aku buatkan untuk kalian benteng yang menghalangi kalian dan dengan Ya'juj dan Ma'juj, ya, gratis karena kurang kaya, berharta melimpah, tidak butuh duit kalian, ini tak buatkan gratis, cuma bantu aku. Fa'ainuni bikuwatin, akan tetapi bantulah aku dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras ketika aku meminta kalian untuk memberikan bantuan. Aja'al bainakum wa bainahum radma, aku akan buat untuk kalian antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj radma, satu pembatas yang sangat-sangat kokoh. Atuni zubarul hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi. Yaitu potongan-potongan besi seukuran batu yang biasa digunakan untuk membuat bangunan. minta potongan-potongan besi, seukur batu-batu yang biasa digunakan untuk membuat pondasi. Hatta idza sawa baina sudafaini, maka sehingga tumpuan batu-batu tersebut sudah sama dengan dua sisi gunung. Qal, maka Dzulqarnain mengatakan unfuhu, tiuplah. Hatta idza ja'alahu naran, maka ketika api itu telah membuat besi itu menjadi api, maka besi tadi dibakar sehingga cair atau menjadi bagikan api. Qal, maka Dzulqarnain mengatakan atuni, berikan kepadaku, ufrik alaihi kitra, akan aku tuangkan pada besi cair ini kitron, tembaga cair. Maka tembaga cair tersebut dituangkan kepada besi yang sudah menjadi api tadi yang menyala, maka tembaga ini masuk di antara sela-sela potongan-potongan besi, maka jadilah satu kesatuan. Famastata'u, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mampu ayadharuhu, untuk menaikinya, tidak akan mampu untuk menaikinya, tidak akan mampu untuk memanjatnya. Kenapa? Artinya karena terlalu tingginya bangunan ini dan licinnya tembok tersebut, licin dan tinggi. Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka Ya'juj dan Ma'juj juga tidak mampu untuk menembusnya karena kerasnya tembok tersebut. Qal, Dzulqarnain kemudian mengatakan, hadza, tembok pembatas ini adalah rahmatun min Rabbi, ada satu bentuk kasih sayang dari Tuhanku, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa wa'du Rabbi, akan tetapi jika telah datang janji Tuhanku, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, yang ini terjadi pada saat sudah dekat dengan kiamat, ja'alahu dakka, maka Allah akan jadikan tembok pembatas Ya'juj dan Ma'juj ini hancur sehingga akan rata dengan tanah. Wa kana wa'du Rabbi haqqa, dan janji Tuhanku dengan keluarnya dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj serta yang lainnya itu adalah pasti terjadi. Wa tarakna ba'dhum yawma idzin yamuju fi ba'din, dan akan kami biarkan sebagian Ya'juj dan Ma'juj pada hari itu, pada hari mereka keluar, bergelombang di atas sebagian yang lain, bertumpuk di atas yang lain. Artinya campur baur tidak karuan karena banyaknya, ada yang keinjek-injek ya, diinjek oleh kawannya karena demikian banyaknya jumlah mereka. Wanufir ofisur, dan ditiuplah sangkakala untuk bangkit dari kubur, fajamaknahum, maka akan kami kumpulkan makhluk di satu tempat yang sama jam'an dan benar-benar kami kumpulkan. Wa aradna dan kami dekatkan, aradna bermakna qarabna, dan kami dekatkan jahannam yauma idzin lil kafirina arda, pada hari itu untuk orang-orang kafir ardan benar-benar kami dekatkan. Demikian Allah menceritakan tentang pembuatan tembok pembatas yang menghalangi ruang gerak Ya'juj dan Ma'juj sampai waktu yang dijanjikan. Wa hadza saddun min hadid, dan tembok pembatas dari besi ini yang ada di antara dua gunung dibangun oleh Dzulqarnain. Ini menjadi tembok batas satu-satunya tembok pembatas yang menghalangi mereka-mereka Ya'juj dan Ma'juj yang merupakan orang-orang yang berbuat rusak di muka bumi. Dia menjadi tembok pembatas yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj untuk menyakiti manusia dan merusak di muka bumi. Akan tapi jika telah datang waktu yang telah ditetapkan, alladzi qudira, yang telah ditetapkan, maka tembok pembatas ini akan hancur dan akan Allah jadikan tembok pembatas tersebut rata dengan tanah, mustawiyan lil ardi, akan rata dengan tanah. Ini adalah satu janji yang pasti terjadi. Dan ketika tembok tersebut telah hancur, maka Ya'juj dan Ma'juj akan keluar menemui manusia dan mereka akan bergelombang. Yang satu bertumpuk dengan yang lain. Dan mereka akan yanzilun, yaitu berjalan dengan cepat dari setiap tanah yang tinggi. Kemudian akan terjadilah tiupan sangkakala qoriban min dzalika, tak lama setelah itu. Ini dalil dari sunnah tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Dalil dari Quran tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Adapun dalil dari sunnah, maka ada dalam Sahih Muslim dari Nu'ad atau Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menceritakan keadaan di akhir zaman. Nabi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Isa bin Maryam alaihi salam setelah Nabi Isa membunuh Dajjal. Isi wahyunya, sesungguhnya aku telah keluarkan hamba-hambaku yang tidak mampu seorang pun untuk memerangi mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Faharris ibadi, maka lindungilah, selamatkanlah hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang beriman, bawa ke Bukit Tur Sinai. Maka setelah kaum muslimin dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj ke Bukit Tur Sinai, maka Allah kirimkan Ya'juj dan Ma'juj. Keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, wahum min kulli hadabin yanzilun, dan mereka berjalan cepat dari setiap tanah yang tinggi. Maka rombongan yang pertama dari barisan yang paling depan dari Ya'juj dan Ma'juj itu melewati satu danau Buhairah. Satu danau diambil dari kata-kata bahrun artinya laut, Buhairah artinya laut kecil. Laut kecil maksudnya danau. Buhairah satu danau yang bernama Tobariyah. Nah, rombongan barisan depan dari Ya'juj dan Ma'juj ini minum air di danau Tobariyah ini. Namun rombongan paling belakang sudah tidak kebagian satu tetes air pun. Wayamur akhiruhum, dan barisan yang paling belakang melewati dan Tobariyah dan mengatakan laqad kana bihadza ma'a, dulu di sini ada airnya, kok sudah habis. dihabiskan oleh kawan-kawannya yang depan. Artinya apa? Jumlahnya banyak sekali. Masing-masing minum, ya, yang belakang nggak kebagian satu tetes pun, sehingga cuma tinggal bekas. Dulu kayaknya kering, ya, kering kayaknya ini. Dulu ada airnya, tapi sekarang kok sudah kering. Keringnya itu karena gara-gara diminum rombongan-rombongan bagian depan. Artinya jumlahnya demikian banyak sekali. Dan satu danau habis airnya gara-gara diminum. Berarti jumlahnya berapa? Tidak terbayangkan. Kemudian mereka Ya'juj dan Ma'juj ini mengepung Isa dan kawan-kawannya, yaitu orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman terkepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya, karena dalam keadaan terkepung, maka ya makanan jadi sulit dan sebagainya. Maka Nabi katakan, menggambarkan kesulitan pada hari itu, maka kepala sapi pada saat itu, itu lebih baik daripada uang 100 dinar. Lebih mahal daripada uang 100 dinar. Karena susahnya keadaan dikepung Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis Huzaifah, dari sahabat Huzaifah yang diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengatakan, dan Allah mencegah Ya'juj dan Ma'juj untuk bisa memasuki Mekah dan Madinah serta Baitul Maqdis. Ada tiga tempat yang selamat dari Ya'juj dan Ma'juj, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Kalau yang selamat dari Dajjal cuma dua tempat, Mekah dan Madinah. Ya'juj, Baitul Maqdis tidak. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan Adam menurut pendapat mayoritas para ulama. Dia manusia. Bahkan Ibn Abdul Bar mengklaim ijma. Ibn Abdul Bar mengatakan ulama sepakat ala annahum, bahasanya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan Yafiz bin Nuh alaihissalam. As-Sakhrani mengatakan, mengutip perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok manusia, ya, dari golongan atau ras Turki, ya, sehingga masih keturunan Adam. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan wahum, dan mereka adalah keturunan Nuh, tepatnya dari anaknya Nuh yang bernama Yafiz. Yang Yafiz ini adalah cikal bakal Turki. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan dekatnya keluarnya mereka dan mengingatkan akan bahaya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadza. Sesungguhnya telah terbuka pada hari ini, kata Nabi saat itu, tembok Ya'juj dan Ma'juj mislu hadza, semisal ini. Kemudian Nabi menyatukan jari telunjuknya dengan jempolnya. Dan perlu diketahui, Nabi ceritakan dalam hadis yang lain bahasanya Ya'juj dan Ma'juj itu berusaha untuk melubangi tembok tersebut setiap hari. Akan tetapi ketika mereka telah bekerja seharian untuk melubangi tembok Dzulqarnain tadi, maka ketika hampir tembus sudah sore. Kemudian kepalanya Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, sudahlah kita pulang saja, besok kita lanjutkan lagi. Maka mereka pulang dan besok sudah rapat lagi seperti semula. Demikian setiap harinya. Demikian setiap harinya Nabi ceritakan dalam sebuah hadis yang sahih. Sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zainab binti Jahsyin, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumahnya Zainab binti Jahsyin. Kemudian bangun dalam keadaan wajah beliau memerah dan mengatakan la ilaha illallah. Wailun lil Arab min sarin qad iqtarab. Celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang sudah semakin dekat dengan mereka. Telah dibuka pada hari ini tembok pembatas Ya'juj dan Ma'juj semisal ini. Wa halaqakum, dan beliau membuat lingkaran di antara dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jempolnya. Kenapa di sini Nabi mengatakan wailulil Arab? Kenapa dikhususkan orang Arab? Yang disebut adalah orang Arab, bukan orang yang beriman secara umum. Maka ada dua penjelasan ulama tentang maksudnya. Penjelasan yang pertama adalah karena orang yang beriman pada saat itu baru orang Arab. Jadi yang dimaksud dengan al-Arab di sini artinya orang yang beriman. Dan kenapa kok yang disebut adalah orang Arab? Ya, karena orang yang beriman pada saat Nabi katakan hadis ini baru orang-orang Arab saja. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, kenapa dikhususkan oleh orang Arab? Karena orang Arab adalah orang yang ya, ketika bahaya itu muncul, mereka adalah orang yang paling mudah terkena bahaya tersebut. Kemudian sebelum Nabi menceritakan tentang datangnya bahaya, Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwasanya zikir, berzikir itu adalah di antara kiat untuk terhindar dari bencana dan malapetaka. Amma sifatum, ada pun ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj dan jasad mereka, badan mereka. Maka Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan mereka itu mirip serupa dengan manusia, fisiknya sama dengan fisik manusia biasa. Ka'abna izin sihim, sebagaimana orang yang sejenis dengan mereka, yaitu orang Turki yang khotam, yang tidak fasih berbicara, al-mahul, orang Mongol. Mujrizimah uyunihim, ya Allah, apa makna mujrizimah? Saya buka-buka enggak, belum jumpai apa maknanya. Namun ada yang menerjemahkan, berani menerjemahkan dengan makna merah mata mereka. Adalah unufihim, pesek hidung mereka. Sohab suurihim, pirang rambut mereka. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dalam bentuk dan warna kulit umumnya orang-orang Turki dan orang-orang Mongol. Dan siapa yang beranggapan bahwasanya di antara Ya'juj dan Ma'juj itu ada yang sangat tinggi, bagikan pohon kurma asuhuk yang tinggi atau bakal lebih tinggi lagi, dan ada yang kosir, ada yang cibol, sehingga seperti sesuatu yang sangat-sangat kecil. Dan ada orang yang beranggapan bahasa di antara Ya'juj dan Ma'juj itu ada orang, ada yang punya dua telinga yang dia bisa menutupi badannya dengan salah satu telinganya dan menginjakkan kakinya, dengan telinga yang lain bisa diinjak dengan kaki. Faqat takallafa, maka orang yang punya anggapan-anggapan semacam ini, maka dia telah memaksa-maksakan diri untuk ngomong sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Maka dia berkata-kata tanpa berdalil, tanpa ada dalil yang mendukungnya. Adapun apa yang terjadi gara-gara Ya'juj dan Ma'juj berupa gangguan dan kerusakan dan di muka bumi dan akhir kehidupan mereka, maka ini diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dalam hadis ini diceritakan tentang kerusakan dan gangguan di muka bumi gara-gara ulah Ya'juj dan Ma'juj dan akhir kehidupan Ya'juj dan Ma'juj. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj, airnya mereka keluar menemui manusia. Bagaimana yang Allah firmankan, wa hum min kulli hadabin yanzilun, mereka berjalan cepat dari semua tempat dan tanah yang tinggi. Maka mereka kemudian mengepung manusia. Fayanhazu annasu anhum, maka manusia pun menyelamatkan diri ke madainihim, ke kota-kota mereka dan ke benteng-benteng mereka. Dan mereka masukkan ke dalam benteng-benteng tersebut hewan-hewan ternak mereka. Fayashrabun, lalu Ya'juj dan Ma'juj itu minum air-air yang ada di muka bumi. Sampai-sampai sebagian, yaitu bagian depan Ya'juj dan Ma'juj melewati sebuah sungai. Lalu mereka minum isi sungai tersebut. Akhirnya mereka tinggalkan sungai tersebut dalam keadaan kering keronta. Sampai akhirnya bagian rombongan belakang Ya'juj dan Ma'juj itu melewati sungai tersebut lalu mengatakan, "Qatkana hahuna ma'un." Dulu di sini ada air, sekali pernah ada air. Sekarang sudah kering, kerontang. Padahal dihabiskan bagian depannya. Hatta idza lam yaqfan minan nasi ahadun, sehingga ketika tidak ada lagi satupun manusia yang tersisa, ila ahadun fi hisnin, kecuali orang-orang yang ada di dalam dalam benteng dan dalam kota yang berbenteng, maka ada salah seorang manusia mengatakan, ada salah seorang dari Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, maka ketika semua manusia sudah melindungi diri mereka di benteng-benteng, tidak ada satupun yang berani ketemu Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya takut dan berlindung di benteng. Maka ketika semua manusia, tidak ada lagi satupun yang tersisa keliaran, semuanya sudah masuk dalam benteng, maka Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, kita telah mengalahkan semua manusia. Maka salah satu dari Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, mereka-mereka penduduk bumi, qad farana minhum, kita telah beres di mereka semua. Kita kalahkan, sudah kita kalahkan mereka semua. Tidak ada yang berani keluar menemui kita dan menghadapi kita. Maka bagi ahlu sama yang belum kita beres adalah penduduk langit. Penduduk bumi sudah kita beres semua. Penduduk langit yang belum. Akhirnya salah satu dari mereka mencabut tombaknya atau mengambil tombaknya, lalu dia lemparkan tombak tersebut ke arah langit. Maka kembalilah tombak tersebut kepada orang yang melempar dalam keadaan muhtadibobah daman, berlumuran darah. Demikian Allah lakukan lil bala' wal fitnah, untuk ujian dan untuk menyesatkan mereka. Maka mereka mengatakan, wah, kita sudah bunuh Allah dan para penghuni langit. Ini sudah pulang berdarah-darah ini tombaknya. Maka senjatanya Ya'juj dan Ma'juj itu tombak. Bagaimana menjelaskan bahasanya, nanti di akhir zaman teknologi manusia itu ditinggalkan oleh semua manusia karena mereka beranggapan berbahaya. Ada apa, bom macam-macam itu sudah enggak dipakai. Orang kemudian orang itu berperang kembali kepada masa silam, pedang, tombak dan semacam itu. Fabainama hum ala dzalika, maka pada saat mereka semacam itu, maka Allah mengirimkan untuk mereka dud, semacam cacing atau belatung di leher-leher mereka. Karena rofil jarab Allah yakhruju fi a'naqihi, yang keluar di leher-leher mereka. Lalu jadilah mereka mati semua. Maka Allah binasakan mereka dengan Allah kirimkan semacam ulat di leher mereka, yang ini menghabisi nyawa mereka. Malah mereka kalah sama ular, padahal sudah menangan dengan semua orang. Dengan semua orang, tidak ada satupun orang yang berani mengalahkan mereka, menghadapi mereka. Malah sama ular, sama pasukan ular malah kalah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesarannya. Maka jadilah mereka mati semua dan tidaklah terdengar dari mereka isun satupun rasa, satupun gerakan. Mati tanpa meninggalkan bekas suara apapun. Males mati semua. Hanya kaum muslimin ketika itu mengatakan, ala rajulun yasri lana nafsahu, tidakkah ada seorang yang mau menukar dirinya untuk kita sehingga dia melihat apa yang telah dikerjakan oleh musuh, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Fayatajarrab, maka sukarela seorang dari kaum muslimin bersedia untuk saya tak coba yang nengok bagaimana keadaan Ya'juj dan Ma'juj. Muhtasiban, dan dia pun sukarela ini dengan berharap pahala. Qatwat tanaha, dan dia telah tegarkan dirinya. Ala annahu maqtulun, kalau dia 100% pasti akan mati. Maka orang ini kemudian, ada satu orang yang bersedia, saya akan memberanikan diri lillahi ta'ala mudah-mudahan berpahala, dan saya sudah siap untuk mati. Payanjil, maka dia turun dari mana? Dari benteng. Maka dia jumpai Ya'jud dan Ma'jud sudah mati bertumpuk-tumpuk dalam keadaan mati, sebagiannya di atas sebagian yang lainnya, itu bertumpuk-tumpuk. Maka melihat hal tersebut, kemudian dia berteriak, Ya ma'asyaral muslimin ala abusiru, wahai kaum muslimin, gembiralah kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan kalian sehingga kalian tidak perlu melawan musuh kalian. Musuh kalian sudah mati semua. Maka keluarlah kaum muslimin dari kota-kota mereka dan dari benteng-benteng mereka. Kemudian tadi di dalam benteng ada hewan-hewan ternak. Kemudian lalu mereka gembalakan, mereka lepas hewan-hewan ternak mereka. Akan tetapi mayakululaha ra'yun, akan tetapi tidak ada satupun padang gembalaan, padang gembalaan ilaluhumuhum, kecuali dipenuhi daging-daging tubuh Ya'jud dan Ma'jud. Artinya bumi penuh dengan bangkai Ya'jud dan Ma'jud. Mereka keluar dari benteng melepas ternak supaya ternak cari rumput yang segar karena sudah terkukung lama di benteng. Namun apa? Tidak ada satupun padang gembalaan. Semuanya ketutupan bangkai-bangkai Ya'jud dan Ma'jud. Fatashkuru anhu ka'ahsani matashkuru an syai'in, maka fatashkuru anhu, maka binatang-binatang tersebut bersyukur, berterima kasih. Ka'ahsani matashkuru an syai'in asubatu minan nabati qattun, bagaimana bagusnya mereka, ya, binatang-binatang ternak tersebut sangat berterima kasih karena mendapatkan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahasanya bumi ketika itu penuh dengan bangkai Ya'jud dan Ma'jud, lalu Allah kirimkan burung yang entah datang dari mana dan ngangkuti bangkai Ya'jud dan Ma'jud tersebut dan dibuang di tempat yang Allah kehendaki. Tentang hadis yang diatkan Imam Ahmad yang baru saja kita baca, maka status hadis ini dikomentari oleh Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Hadis ini juga diriatkan oleh Ibnu Majah. Namun kalau Ibnu Majah dari jalurnya Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq, wawa isnadun jayid dan sanadnya jayid, maka di atas sanadnya dinilai jayid oleh Ibnu Katsir. Waqad angkar ba'dul kutab al-asriyin, dan penulis buku kontemporer, sebagian penulis buku kontemporer mengingkari adanya Ya'jud dan Ma'jud dan adanya tembok Ya'jud dan Ma'jud. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud Ya'jud dan Ma'jud adalah semua negara-negara kafir yang merupakan negara-negara maju, mutafawwiqah, yang merupakan negara-negara maju dalam bidang industri. Tidaklah dilakukan bahasanya kalimat dan perkataan semacam ini adalah berarti mendustakan isi Al-Quran dan mendustakan hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menafsirkan hadis dengan penafsiran yang sama sekali tidak mungkin menjadi maknanya. Masa cerita Ya'jud dan Ma'jud dengan demikian detail, oh itu negara kafir yang maju dalam dunia industri. Lah, lalatnya mana? Tombaknya mana? Wala syakka, dan tidaklah diragukan, barang siapa yang mendustakan ajaran Quran dan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menolaknya murni karena menolaknya, maka ini kafir. Demikian pula orang yang mentakwil, menafsirkan ajaran Quran dan Sunnah dengan makna yang tidak mungkin menjadi maknanya, maka itu adalah dhalun mubtadi. Maka ini adalah orang yang sesat, yaitu ahlul bid'ah, yang dikhawatirkan terjumus dalam kekafiran. Maka tentang orang yang mengingkari Ya'juj dan Ma'juj, setelah Al-Fauzan merinci menjadi dua rincian. Kalau dia menolak dengan semata-mata menolak, saya enggak percaya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tanpa dia dan berdalih muter-muter, oh maksudnya gini, tanpa ada semacam itu, maka dia kafir. Kalau kemudian muter-muter, oh mungkin maksudnya gini, mungkin gini, meskipun intinya menolak, maka ini adalah bid'ah dalam agama, kesesatan, dan dikhawatirkan adalah menyebabkan orangnya terjebak dalam kekafiran. Dan mereka, orang-orang yang menolak adanya Ya'juj dan Ma'juj, mereka tidaklah punya subhat, tidak punya dalil yang menjadi sandaran mereka kecuali perkataan mereka bahasanya bumi telah terbuka seluruhnya dan tidak ditemukan Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ditemukan satu tempat yang di sana ada tembok Ya'juj dan Ma'juj. Maka jawaban untuk subhat ini adalah kita katakan bahasanya para penemu itu tidak menemukan Ya'juj dan Ma'juj dan temboknya, itu tidaklah menunjukkan kalau mereka tidak ada, cuma menunjukkan ketidakberdayaan manusia untuk mengetahui semua kerajaan Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi Allah Azza wa Jalla telah memalingkan mata mereka sehingga tidak bisa melihat keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Atau Allah jadikan ada sesuatu atau berbagai hal yang menghalangi manusia untuk bisa sampai ke tempatnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kalau klaim bahasanya semua bagian bumi telah terdeteksi, itu adalah satu yang tidak benar. Betapa banyak kita jumpai di berita ditemukan pulau baru. Aduh, kemarin kemana? Tahun kemarin, bulan kemarin kemana kok? Baru sekarang ditemukan. Di Indonesia itu banyak sering tidak ditemukan pulau baru, sehingga masuk dalam peta data ada pulau baru tidak bernama. Padahal itu di Indonesia saja sering ditemukan pulau baru. Oh ternyata di sebelah sini ada pulau, di sebelah sana ada pulau. Tahun kemarin itu tidak ada. Akhirnya peta harus direvisi. Di sini ada titik, ada pulau. Itu baru Indonesia. Maka klaim kalau semua bagian bumi telah terdeteksi, itu adalah satu hal yang tidak benar. Banyak daerah-daerah yang belum terdeteksi oleh manusia di bumi ini. Wa kullu syai'in lahu ajal, dan segala sesuatu ada batas waktunya. Karena memang belum datang batas waktunya untuk keluar, maka belum kelihatan dan belum keluar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba fi qaumuk wa wal haqqu kullastu 'alaikum bi wakil. Dan kaummu mendustakannya. Wa wal haqqu, pada itu adalah satu hal yang benar. Katakanlah aku bukanlah orang yang mengawasi amal perbuatan kalian. Likulli naba'in mustaqar, sebenarnya semua berita itu ada kapannya. Wasaufa ta'lamun, dan kalian nanti akan mengetahuinya. Yang dimaksud dengan bihi dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Wa kadzdzaba bi qaumuk, dan kaummu mendustakan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an adalah satu hal yang benar. Katakanlah kepada mereka bahwasanya aku bukalah pencatat dan pengawas amal perbuatan kalian. dan aku bukanlah yang akan memberikan balasan terhadap amal perbuatan kalian, aku sekedar pemberi peringatan. Di kulli naba'in mustaqar, setiap berita itu akan ada waktu terjadinya. Mustaqar maknanya waktun yaqa'u fihi, waktu terjadinya. Ya karena ya'juj dan ma'juj itu waktunya belum tiba, batas waktunya, ajalnya belum tiba untuk keluar dan datang, ya, maka orang belum menemukannya dan belum melihatnya. Kemudian setelah Al-Fauzan mencontohkan, maka perkara apakah yang membutakan pandangan orang-orang terdahulu dan menyebabkan orang-orang terdahulu tidak mampu menemukan perbendaharaan bumi yang ditemukan oleh orang-orang sekarang, semisal minyak bumi, macam petrol dan yang lainnya. Maka tidak ada yang membutakan pandangan orang-orang terdahulu kecuali Allah Azza wa Jal. Dan memang Allah telah tetapkan nanti ditemukannya minyak bumi dan yang lainnya. Ada satu ajal, satu waktu, satu batas waktu, dan satu waktu tertentu yang Allah tetapkan dan Allah kehendaki. Maka bukti bahasanya, ya, mungkin saja orang tidak tahu, karena Allah memang belum menghendaki supaya manusia tahu, adalah orang dahulu. Kenapa enggak menemukan, menggali tanah, kemudian ketemu bahan tambang ini dan itu. Kok kemudian orang sekarang ketemu, padahal orang dulu juga hebat-hebat. Maka Allah butakan mereka, Allah palingkan pandangan mereka sehingga tidak melihat dan menemukannya. Maka demikian juga Allah butakan orang sekarang sehingga meskipun punya radar, punya satelit buatan dan yang lainnya, tetap tidak bisa menangkap dan menemukan tempat keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Pada zaman Ya'juj dan Ma'juj, orang kafir juga selamat. Orang kafir tidak ada, sudah habis orang kafir, sudah dihabisi sama Nabi Isa. Sehingga yang ada ketika itu hanya kaum muslimin. Bolehkah seorang perempuan curhat kepada seorang ustaz sehingga sampai-sampai menjadikan ustaz tersebut sebagai guru spiritual? Curhatnya via SMS. Kalau sekedar bertanya satu dua kali, insya Allah tidak masalah. Akan tapi jika dan terus menerus curhat cerita panjang lebar, ini bahaya. Ini babul fitnah. Dan kalau kemudian ustaz kemudian enggak kena pintu fitnah, ya enggak juga. Ya. Oleh karena itu, maka seharusnya ustaz tersebut menyadari keadaan dan meminta perempuan tadi untuk ya ngomong sama istrinya atau keluarganya yang lain yang dia cocoki, ya. Dan tidak terus menerus berhubungan dengan ustaz ini. Hukumnya ke negeri kafir untuk melanjutkan S2 atau S3, hukum asalnya haram, terutama jika ilmu tersebut adalah ilmu yang ada di negeri kaum muslimin, maka hukumnya adalah terlarang. Hukumnya haram dan ini adalah satu hal yang membahayakan. Dan sebagian ulama membolehkan atau bisa dibolehkan, namun itu dengan syarat-syarat yang ketat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di banyak tempat, di Syarah Salatatul Usul dan di Syarah Hadis Niat, ya, Hadis Umar, Innamal A'malu Binniyat di Riyadhus Shalihin, di Syarah Beliau untuk Riyadhus Shalihin, di Syarah Arba'in dan yang lainnya. Ada perkataan Ibnu Qayyim, syariat mengharamkan berbagai jalan menuju hal yang haram, ya, meskipun pelakunya tidak bermaksud dengan menggunakan jalan tersebut untuk melakukan hal yang haram. Karena sesuatu yang diharamkan karena satu dzari'ah menutup jalan kemungkaran, ini adalah hukumnya haram meskipun niat pelakunya baik. Misalnya berdua-duaan lawan jenis itu hukumnya haram karena satu dzari'ah. Ini tidak boleh dibantah kemudian, oh, saya berdua-duaan ya, ini baik kok. Ini cuma mau diskusi. Mau diskusi ilmiah. Ya kalau memang niatnya niat yang enggak-enggak. Ini tidak demikian. Kalau sesuatu itu, ini kaidah dalam masalah satu dzari'ah. Sesuatu itu hukumnya haram. Setelah ditetapkan hukumnya haram dalam rangka satu dzari'ah menutup jalan kemungkaran, maka ini haram apapun niat pelakunya. Tolak ukur dan kadar dzara'ih. Ini penjelasan panjang lebar yang ada di usul fikih di bab satu dzari'ah. Kalau mau secara detail, maka buku usul fikih yang tebal yang membahas tentang adillah mukhtalaf fiha, dalil yang diperselisihkan dan penjelasan satu dzara'ih tentang masalah ini, atau penjelasan kalau Ibnu Qayyim panjang lebar di Ilam Muwaqqi'in, ya, demikian juga di Irwasatul Lahasan An Maqayyidish Syaitan. Ringkasnya juga, satu jalan itu asalnya mubah, akan tetapi terdapat kemungkinan besar atau bahkan pasti akan mengantarkan kepada hal yang haram, maka itu haram karena satu dzari'ah. Akan tetapi jika itu kemungkinannya adalah kemungkinan kecil, maka maka tidak terlarang karena satu dzari'ah. Kenapa riyad Israiliyat bisa masuk ke dalam buku-buku ulama ahlu sunnah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan wahad bisu an bani Israila wala haraja, dan ceritakanlah cerita-cerita dari bani Israel wala haraja dan tidak mengapa. Selama cerita tersebut tidak bertentangan dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah yang sahih, maka boleh diceritakan. Akan tetapi tidak boleh jadikan keyakinan. Nabi katakan jangan kamu percayai, demikian juga jangan kamu dustakan. Dan mengingat orang sekarang, kalau kemudian mendapatkan riwayat atau satu perkataan di satu buku kemudian dianggap semua itu kemudian diyakini, dan membaca buku itu tidak menggunakan fikhun. Ini Israiliyat cuma sekedar untuk hiburan, dipercaya enggak boleh, diyakini juga enggak boleh. Nah, maka di sini urgensi menyingkirkan riwayat-riwayat Israiliyat tersebut. Karena banyaknya orang yang baca buku bila fikhin wala fahmin. Dikira semuanya ada di buku ini berarti benar. Padahal ulama mencantumkan tersebut sebagai cuma sekedar telinga. Ya. Kedar ya sebagai hiburan saja. Oh, ini ada cerita semacam ini, ceritanya menarik, bagus, nggak bertentangan dengan Quran, ya, boleh dibaca, boleh diceritakan, namun kata Nabi jangan didustakan, namun jangan juga dipercaya. Nah, orang sekarang itu baca buku bila fikhin, bila fikhin wala fahmin, nah, akhirnya semua yang ada di buku dianggap benar. Nah, ini di sini dan urgensi penyingkiran cerita-cerita Israiliyat. Bagaimanakah urutan keluarnya Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj? Ya, Imam Mahdi. Dan di zaman Imam Mahdi tersebut kemudian muncul Dajjal, kemudian Dajjal dibunuh oleh, kemudian turun Nabi Isa dan membunuhnya. Setelah itu kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Isa dan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Jika Ya'juj dan Ma'juj adalah orang yang kerasnya Mongol dan Turki, apakah tembok tersebut di sekitar daerah tersebut? Jawabannya mungkin di sekitar daerah sana. Kok tembok bisa rapat kembali? Kenapa? Karena Allah mengendakinya. Ada yang mengatakan kalau ada azan maka tembok yang berlubang kembali rapat. Yang benar seperti apa? Apakah kuasa Allah sehingga azan bisa menutupkan kembali panduan besi dan tembaga atau seperti apa? Jadi hadis yang kita ceritakan itu tidak mengkaitkannya dengan azan. Namun Ya'juj dan Ma'juj kerja sampai sore, hanya sampai kemudian pemimpinnya mengatakan yuk kita pulang saja istirahat, besok kita lanjutkan lagi. Dan pagi datangi tembok tersebut dan rapat kembali, tidak mengkaitkannya dengan azan. Siapa yang mengatakan mengkaitkannya itu dengan azan? Silakan ditanya apa dalilnya. Ada yang mengatakan bahasanya Ya'juj dan Ma'juj mencoba untuk keluar, tapi ketika dikumandangkan azan di muka bumi, maka mereka terhalang untuk keluar. Apakah ini benar? Tidak benar. Mereka keluar dalam keadaan ada azan di muka bumi. Karena isi bumi ketika itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Setelah semua orang kafir dihabisi oleh Nabi Isa. Dan satu riwayat dikatakan melewati danau. Riwayat yang lain mengatakan sungai. Apakah danau dan sungai tersebut dimaksudkan untuk hal yang sama? Ataukah dua hal yang berbeda? Apakah mereka keluar setelah Dajjal terbunuh ataukah sebelumnya? Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah Dajjal terbunuh. Tentang sungai dan danau, apakah ini sama ataukah berbeda? Ya. Maka jika sanadnya itu berbeda, ya, jalurnya itu beda, maka kita katakan itu cerita sendiri-sendiri. Maka tapi kemudian jika jalurnya sanad itu sama, maka mungkin bisa kita maknai. Ya, yang dimaksud dengan sungai adalah danau. Ya, di televisi ada seorang yang dipanggil dengan Ustaz Cinta. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz Cinta? Sebagai catatan, acara tersebut adalah acara maksiat, bukan acara dakwah. Ustaz ini yang rusak dakwah. Masa orang kemudian milih laki-laki atau milih perempuan, kemudian setelah cocok kemudian didoakan sama Ustaz ini pakai kedok agama dengan bahasa-bahasa agama, ini satu hal yang tidak benar, merusak ya, merusak agama dan merusak cinta. Bila seorang wanita tiap bulan perawatan ke salon, apakah termasuk tidak zuhud? Padahal niatnya untuk menundukkan pandangan suami. Tergantung keuangan suami. Kalau memang suaminya adalah orang yang berlimpah, ya tetap bisa saja tiap bulan keluar duit lumayan untuk itu, dan itu tetap zuhud. Dan itu tidak boros, karena boros dan tidak itu ya, sangat melihat keadaan ekonomi suaminya. Saya bingung bersikap dengan teman saya dulu yang kebetulan beragama Nasrani. Bagaimanakah saya seharusnya bersikap? Kadang-kadang dia kirim SMS menanyakan kabar. Ya, kalau dia tanya kabar, jawab alhamdulillah sehat-sehat. Ya sudah, selesai gitu aja. Kenapa pun bingung? Bagaimana cara menyikapi kematian secara benar dan positif? Nabi perintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Dalam hadis yang saya riwayat Abu Dawud, Nabi katakan aktsiru min dzikri hatta min ladza. Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Karena mengingat kematian adalah sumber energi taat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman dengan mengingat kematian, merenungi kematian, maka dia akan semangat untuk taat. Oleh karena itu Nabi perintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Bagaimana menasihati teman yang terlanjur hamil di luar nikah? Nasihat apa yang harus disampaikan padanya? Nasihat untuk tobat, itu yang paling pokok. Bagaimanakah menasihati laki-laki yang terus-menerus menghubungi perempuan via SMS, padahal sudah dinasihati oleh perempuan tersebut dan dia pun sudah paham ilmunya? Ya sudah, jangan dilayani. Kalau memang perempuan ini mau betul-betul menasihati, ketika laki-laki ini SMS, dihapus. Namanya buang dari phonebook. Ya. Itu jika memang mau benar-benar mau menasihatinya, mengendaki kebaikan untuk laki-laki itu. Gak usah dibalas, nanti 10 kali gak dibalas, lah bosan. Nah, masih nekat lagi ya 100 kali, nanti masih belum bosan juga. Tapi kalau dilayani, ya nanti ada terusnya lagi. Nah, kalau kemudian berhenti, perempuannya berhenti atau laki-lakinya berhenti, tidak melayani dan tidak balas, insya Allah akan berhenti. Saya kuliah di jurusan yang hampir semua dosennya lulusan Eropa. Sering dosen saya membandingkan negeri kita dengan negeri-negeri Eropa dalam hal-hal fisik seperti transportasinya dan lain-lain. Saya sering terkagum-kagum dengan hal itu. Apakah ini tercela? Nah, inilah di antara bahaya belajar di luar negeri. Menyebabkan orang itu terkagum-kagum dengan orang kafir. dan mengunggul-unggulkan orang kafir. Awalnya masalah transportasi, kemudian nanti merembet-merembet ke tempat masalah yang lain. Dan mengagumi orang kafir dalam masalah dunia dengan semata-mata kekaguman tanpa catatan, hukumnya haram. Orang boleh kemudian menceritakan satu hal yang menarik di negerinya orang kafir, namun kemudian harus diberi catatan. Namun sayang ya, sudah tempatnya bersih, maju seperti itu, nanti calon masuk neraka. Nah, kalau demikian, ada catatan, ada ada NB-nya. Tidak mengapa, namun kalau orang itu semata-mata kemudian memuji-muji, meskipun masalah dunia, hukumnya haram. Saya mendapatkan beasiswa Toyota Astra. Kemarin saat stadium general kami dijelaskan bahwasanya uang beasiswa diperoleh dari bunga deposito. Per bulan 200 ribu selama 1 tahun. Bagaimana sikap saya seharusnya menggunakan uang tersebut, mengingat dalam persepsi saya bunga deposito sama dengan riba. Jika benar itu riba, maka sebaiknya digunakan untuk apa uang tersebut? Jika tidak, apakah boleh dibuat untuk beli buku? Ya, uang tersebut adalah uang riba yang didapatkan. Oleh karena itu, maka dan uang itu bukanlah uang yang berkah. Oleh karena itu, hendaknya diberikan kepada untuk kegiatan sosial dan hal-hal semacam itu. Kasus jika ada teman wanita di kampus, bahkan saudari kita tidak berjilbab, kita add di Facebook. Lalu konsekuensi dari itu sudah pasti bahwa wanita tersebut bisa dilihat teman Facebook kita yang lain, yang laki-laki. Apakah ini termasuk termasuk terlarang karena satu bariah? Terlarang tanpa satu bariah. Ini terlarang tanpa satu bariah. Karena jelas itu hanya dampaknya adalah akan terjadi pandangan yang haram. Ya, maka ini terlarang tanpa satu syariah. Kedudukan nama hijrah dan nama kunyah, apakah keduanya dianjurkan? Nama kunyah dianjurkan. Ya, untuk ganti nama, maka ganti nama itu melihat keadaan nama asli orang tersebut, apakah namanya haram. Nah, kalau namanya Wisnu, maka wajib ganti. Karena ini nama haram, nama tauhid. Nah, atau ada orang punya namanya Siwa, nah, atau nama yang lain, ya, maka wajib hukumnya untuk ganti. Namun kalau tidak, cuma sekedar nama yang makruh dalam timbangan para ulama, ya tidak wajib untuk ganti. Seandainya ini tidak masalah dengan nama tersebut. Sekarang baik di tingkat fakultas maupun ada persiapan pemilihan raya untuk ketua BEM. Jika sekarang saya memutuskan untuk tidak ikut serta mensukseskan acara tersebut dan tidak ikut memilih, tapi bolehkah saya mempengaruhi orang-orang terdekat saya untuk memilih calon tertentu yang dinilai baik dalam hal agama? Salah kalau baik dalam masalah agama. Yang lebih baik, lebih baik itu belum tentu baik. Lebih baik itu belum tentu baik. Lebih baik di antara yang ada. Mempengaruhi orang-orang yang terdekat untuk memilih calon tertentu yang dinilai baik atau kalimat yang tepat lebih baik dalam hal-hal dalam hal agama dan kompeten dibandingkan calon-calon yang lain. Karena jika tidak saya pengaruhi, sangat besar kemungkinan untuk terpilihnya calon yang fajir atau asja yang lebih fajir. Maka ditanyakan tentang boleh dan tidak, jawabannya boleh, boleh saja. Apakah boleh dengan terbuka kalau kita katakan bahasanya wah dia calon neraka atau wah dia kafir atau yang lainnya? Tergantung kalimatnya ditujukan kepada siapa. Kalau ditujukan kepada orang itu sendiri dan didengar dia, yang ini kemudian dikhawatirkan menimbulkan dampak kemudian cabut dalam masalah bahasa bagi seorang muslim, dan atau bahkan masa sudah dikafir-kafirkan, maka menyebabkan orang itu jauh dari Islam, ya, maka tidak boleh. Bagaimana penjelasan di Tarasah ataupun Mufrad tentang tentang masalah takfir, barang siapa yang menuduh kafir kepada orang lain, maka jika tidak sesuai, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Maka terdapat penjelasan yang bagus dari Al-Hafiz Ibnu Hajar yang menjelaskan, ya kalau memang dia telah benar-benar orang kafir, maka ya berarti tidak kembali kepada orang yang menuduh pertama kali. Namun apakah hal ini menunjukkan boleh, maka dirinci. Kalau hal ini menyebabkan orang itu salah persepsi dengan akhlak seorang muslim dan menyebabkan orang terjauh dari Islam, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau ini dikatakan kepada seorang muslim dan perlu kita ingatkan, oh dia itu Nasrani, dia itu orang kafir, karena teman kita ini belum tahu kalau dia adalah orang Nasrani atau orang kafir, supaya dia bisa bersikap dengan sikap yang tepat terhadap orang non muslim, maka perlu kita sampaikan orang yang lewat tadi itu orang kafir. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam alhamdulillahirabbil alamin wa hanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diumumkan kepada jemaah sekalian bahwasanya akan diadakan kajian umum yang diselenggarakan oleh Forum Takmir Mahasiswa.